sedangkan dalil tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujah atau alasan dalam masalah hukum. Di antaranya, 1. Adzan dan iqamah pada telinga bayi yang baru lahir. An Abi Rafi'in qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunayil hasani hina waladathu Fatimatu bis-salati. Rawi Ahmad. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca adzan sebagaimana adzan salat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad, juz 9, halaman 230, nomor 23930, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asim bin Ubaidillah. Keterangan, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Hakim dan Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan lafaz yang agak berbeda. Dan hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabarani sebagai berikut. An Abi Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhunil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma hina wulida wa amara bihi. Rawat Tabarani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca azan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ketika keduanya dilahirkan dan beliau menyuruh yang demikian itu. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 1 halaman 313 nomor 926. Hadis-hadis tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalan Asim bin Ubaidillah. Tentang Asim bin Ubaidillah ini Bukhari berkata, ia mungkarul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia mungkarul hadis. Abu Hatim berkata, ia mungkarul hadis. Dari Qudni berkata, ia matrukul hadis. Nasai berkata, ia dhaif. Lihat Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056. Tahdhibu Tahdzib juz 5 halaman 42 nomor 79. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni demikian. An Husain bin Aliin radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna waqama fi udhunihil yusra lam yadurrahu ummus sibyani. Rawi Ibnu Sunni. Dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak yang baru dilahirkan kemudian ia mensuarakan azan di telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh ummus sibyan, yakni sejenis syaitan. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 220 nomor 623 dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala dan Marwan bin Salim. Keterangan, hadis ini juga lemah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala dan Marwan bin Salim. Tentang ketiganya dhaif. A. Tentang Jabbarah bin Al-Mughlis, Al-Bazzar berkata, ia banyak keliru. Daruqutni berkata, ia matruk. Bukhari berkata, hadisnya muttarib. Tahdhibu Tahdhib juz 2 halaman 50 nomor 87. Tentang Yahya bin Ala, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ia pendusta. Amr bin Ali, Nasha'i dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, hadisnya dhaif. As-Saji berkata, ia mungkarul hadis. Ad-Daulabi berkata, ia matrukul hadis. Tahdhibu Tahdhib juz 11 nomor halaman 229 nomor 427. Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata, ia mungkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Hatim berkata, ia mungkarul hadis jiddan. Al-Baghawi berkata, ia munkarul hadis. Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujah. Tahdhibut Tahdhib, juz 10, halaman 84, nomor 172. Tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7, yaitu pada hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya. Dalil sebagai berikut. An Abdillah bani Buraidata an Abihi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Al aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ahda wa isyrina. Rawal Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aqiqah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 9 halaman 303. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. An Abdillah bin Buraidata an Abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol al aqiqatu tudbahu li sab'in aw arba'asyrata aw 21. Rotabrani fil Ausat. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Ausat juz 5 halaman 457 nomor 4879. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Keterangan, hadis tentang kebolehan berakikah pada hari ke-14 dan ke-21 tersebut di atas adalah dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makki. Tentang Ismail bin Muslim Al-Makki, Al-Jawjani berkata, ia wahinun jiddan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis, kacau pikirannya. Nasya'i berkata, ia matrukul hadis. Tahdhibut Tahdhib, juz 1 halaman 289, nomor 598. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah setelah beliau menjadi nabi, hadisnya sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwwati. Rawal Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya sesudah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi, juz 9 halaman 300. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Keterangan, hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya setelah menjadi nabi, ini juga tak dapat dipakai sebagai hujah atau dasar, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Tentang Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata, ia dhaif. Amr bin Ali, Abu Hatim, Ali bin Junaid dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Bukhari berkata, ia munkarul hadis. Tahdhibut Tahdhib, juz 5 halaman 340, nomor 661. Tentang sedekah seberat rambut yang dicukur dari kepala si anak. An Ali bin Abi Thalib qala, aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hasani bisyatin wa qala, ya Fatimatu ihliki ra'sahu wa tasaddaki bi zinati sa'rihi fiddatan. Fawazanathu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin. Rawi Tirmidzi. Dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berakikah bagi Hasan seekor kambing dan bersabda, "Ya Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut kepalanya dengan perak." Maka adalah beratnya 1 dirham atau 1/2 dirham. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 37, nomor 1556, dan ia mengatakan, ini hadis Hasan gharib, sanadnya tidak sambung. Keterangan, hadis ini dhaif karena sanadnya munqati, yakni terputus. Karena Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali tidak sezaman dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.